إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui udara pada majlis kita yang ke-34 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Qur'an. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Qur'an dan masih kita pada bab yang kelima dan melanjutkan pasal yang lalu. Faslun fil muhafazati 'alal qira'ati bil lail. Pasal tentang hendaknya menjaga dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an di malam hari. Sebagaimana pertemuan yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan satu ayat tentang umat-umat terdahulu yang Allah puji dalam Al-Qur'an. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara umat Ahlul Kitab, ada umat yang tegak, berdiri, sholat malam, membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam, atau sebagian besar malam, dan mereka sujud. Yakni kinayah al-juz anil kul. Yakni mereka sholat malam. Hanya disebutkan bagian sujudnya saja yang menandakan keseluruhan, yakni sholat malam mereka. Lalu Al-Imam An-Nawawi pun telah membawakan dua hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Dan pada hadis yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi membawakan warwal Tabrani wa ghairuhu an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala syaraful mu'mini qiyamul lail. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Imam At-Tabrani wafat tahun 360 Hijriah. Beliau memiliki banyak kitab hadis, di antara yang terkenal adalah Mu'jam, memiliki tiga Mu'jam, Al-Mu'jam Al-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam Al-Kabir. Beliau meriwayatkan dari hadis Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, syaraful mu'min, mulianya seorang mu'min, qiyamul lail, dengan ia salat malam. Wal ahadithu wal atharu fi hadha kathira. Dan hadis-hadis dan athar-athar dari para sahabat maupun para salafus saleh tentang bab ini sungguhlah banyak. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, apa yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini sebenarnya adalah potongan sedikit dari hadis yang cukup panjang atau sedanglah. Sebagaimana dari riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman yang jalannya bertemu di Zafir bin Sulaiman dari Muhammad bin Uyainah dari Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad qala ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silahkan engkau hidup sebagaimana engkau kehendaki. Fa innaka mayyitun, namun engkau akan pasti akan mati. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan lakukan apa yang engkau kehendaki, fa innaka majziyun bih, sesungguhnya engkau akan dibalas. Kalau hatta Nabi SAW, kalau berbuat kebaikan akan dibalas, kalaulah beliau melakukan kesalahan akan dibalas. Namun Nabi SAW selaku afdal rasul, orang yang rasul yang paling mulia, maka beliau adalah ma'sum, terpelihara dari kesalahan. Melakukan kesalahan sedikit saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Yang aslinya sebenarnya perkataan Jibril kepada Rasulullah SAW. Adapun dari matan yang dibawakan oleh Imam Nawawi seolah-olah itu merupakan perkataan Nabi SAW. Namun sejatinya ini merupakan perkataan Jibril. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu berada pada qiyamul lail, salat malamnya. Apakah hamba tersebut salat malam atau tidak? Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan keagungan seorang muslim dengan cara dia istighna'uhu 'anil nas, dia tidak butuh kepada manusia. Mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Tidak meminta-minta kepada manusia. Hadis ini sebenarnya pada sanadnya terdapat kelemahan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Walaupun Al-Imam Madzhabi sebelumnya Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya mengatakan bahwa ini sahihul isnad dan disepakati juga Al-Imam Madzhabi bahwa hadis ini sahih. Namun Syekh Al-Albani memberikan komentar ketika beliau mengutip perkataan Al-Imam Hakim dan Imam Adz-Dzahabi, padahal Al-Imam Adz-Dzahabi sendiri sudah mengomentari salah satu rawi dalam sanad ini. Yaitu diantaranya ada Al-Hasan bin Abi Ja'far. Al-Hasan bin Abi Ja'far. Dan lagi dalam jalan yang lain, ada kalanya sanad ini dengan An ibn Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ada kalanya perawi ragu. Meriwayatkan bukan dari sahabat Ibn Umar, tapi dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad dari sahabat. Dalam satu riwayat, seorang rawi ini meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Dalam satu riwayat meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Namun ilat ini bukan ilat yang qadihah, yang tidak menjadikan dhaifnya suatu hadis. Namun masih terdapat ilat-ilat yang lain, yaitu Zafir. Zafir pun didhaifkan sendiri oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Namun hadis ini tidak hanya memiliki satu jalan, namun diriwayatkan juga dari jalan Jabir bin Abdullah. Namun lagi-lagi di sanadnya terdapat kelemahan, yaitu Abu Zubair yang beliau merupakan seorang mudallis meriwayatkan dengan An'anah. Namun diriwayatkan juga dari jalan yang lain dari Ali bin Abi Thalib pun tidak lepas dari kelemahan. Walaupun satu persatu sanadnya, kalau kita lihat di sini ada kelemahan, namun para ulama, di antara Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dan Al-Hafiz Al-Munziri, menghukumi bahwa hadis ini hasan. Dengan terkumpulnya jalan-jalan tersebut, paling tidak sampai derajat hasan li ghairihi. Sehingga hadis ini tetap bisa dijadikan hujjah. Mari kita bahas makna hadis ini. Syaraful mu'min salatul lail. Kemuliaan seorang mu'min dilihat dari salat malamnya, yakni tahajudnya. Ya, ketinggian seorang mukmin, derajatnya di sisi Allah terlihat dari bagaimana ikatan atau ibadah seorang mukmin tersebut dalam salat malamnya dan munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia orang yang suka melakukan salat malam, tilawah Al-Qur'an di malam hari atau tidak? Ya, karena pada malam hari itu ibadah yang tersembunyi. Orang-orang tidak tahu apa yang hamba itu lakukan. Ya, dengan keadaan yang tersembunyi ini, maka amalan soleh itu lebih dilipat gandakan. Ya, sehingga hamba tersebut bangun sholat malam menandakan bahwa dia yakin terhadap balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat malam. Dan dia lebih mendahulukan sholat malamnya, bangun di malam hari, dibanding dia mementingkan waktu tidurnya. Waktu nikmat untuk tidur, yang itu kebanyakan manusia adalah tidur di waktu-waktu tersebut. Nabi SAW pun melanjutkan, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan keagungan seorang mukmin dengan cara dia tidak membutuhkan kepada manusia. Ay quwwatuhu 'azamatuhu 'ala ghairihi biiktifa'ihi bima qusima lahu. Yani dia, keagungan seorang mukmin, tingginya dia di kalangan manusia dengan cara dia tidak butuh kepada manusia. Cukup dia ridha terhadap apa yang Allah rezekikan kepadanya. Tidak meminta-minta kepada manusia. Ya, Al-Imam Al-Ghazali pun menjelaskan ketika menjelaskan potongan hadis ini. Man la yu'athiru 'izzan nafsi 'ala shahwatil batni fa huwa rakikul 'aqli naqisul iman. Ya, barang siapa yang tidak lebih mengutamakan keagungan jiwanya dengan cara dia mencukupkan diri, memiliki sifat qanaah daripada syahwat perutnya. Dia lebih mementingkan bahwa mengagungkan kehormatannya dibanding dia menjatuhkan kehormatannya dengan cara meminta-minta kepada manusia. Orang yang tidak melakukan hal demikian, yakni dia malah meminta-minta kepada manusia, mengutamakan syahwat perutnya, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, fahuwa rakiqul aqli naqisul iman, maka orang tersebut adalah orang yang akalnya tipis, orang yang akalnya cetek, dan orang yang imannya kurang. Ya. Kenapa? Karena dengan dia meminta-minta kepada manusia atau dia banyak-banyak mengumpulkan dunia, dia menjadi rendah di sisi Allah maupun di sisi pandangan manusia. Sehingga keagungan manusia itu, keagungan seorang hamba justru bisa dicapai dengan kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah saja, tidak meminta-minta kepada manusia. Lalu Al-Imam An-Nawawi pun melanjutkan, waja'an Abil Ahwas Al-Jushami qala in kana ar-rajulu la yatruku fustata turuqan ay yatihi lailan, dari Abul Ahwas. Yang Abul Ahwas ini nama aslinya adalah Auf bin Malik bin Nadlah, terkenal dengan kunyahnya. Beliau dari Kufah dan beliau adalah orang yang thiqah, terbunuh di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Beliau berkata, ada kala yang seseorang datang memasuki kemahnya atau memasuki rumahnya, fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyil nahli, yang dia masuk ke rumahnya menemui keluarganya atau istrinya, mendapati keluarganya ada suara dengungan, dengungan yang samar, yakni membaca Al-Qur'an. Qala fa mabalu ha'ula'i yamanu ma kana ula'ika yakhafun, bagaimana mereka ini merasa aman terhadap apa yang ditakuti oleh mereka. Yakni sebagian besar manusia justru sibuk atau justru lalai dengan tidur di malam hari, sedangkan sebagian manusia yang lain, yang sebagian kecil, mereka sibuk dengan tilawah Al-Quran dan sholat malam karena mereka takut terhadap azab Allah. Ya, bagaimana beliau mengutamakan atau menegur tidak baiknya kebanyakan manusia di zaman beliau, yang beliau adalah seorang tabi'in, yang kebanyakan manusia di zaman beliau, kata beliau, justru kebanyakannya memang sibuk atau lalai dari sholat malam. Lebih banyak waktunya dihabiskan tidur di malam hari. Ya, ini di zaman beliau, di zaman tabi'in, apalagi di zaman kita. Justru kita lebih jauh lagi dari zaman mereka. Wa'an Ibrahim An-Nakhai qala kana yuqal iqra'u minal lail walau halaba syahd. Dari Ibrahim An-Nakhai, beliau adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai, thiqah, namun beliau banyak meriwayatkan hadis secara mursal. Bertemu dengan beberapa sahabat, di antara Aisyah, beliau berkata, bacalah Al-Quran, solat malam kalian, dan baca Al-Quran, walau halaba syatin, walau sekedar lamanya orang memerah susu kambing. Yani walaupun sejenak, jangan lewatkan malam itu dan tidak solat malam sama sekali. Tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada wirid sama sekali di malam hari. Baca Al-Quran, sholat malamlah, walaupun sekejap saja. Walaupun hanya satu rakaat. Sebagaimana diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara Muawiyah bin Abi Sufyan, yang beliau ada kalanya hanya sholat malam satu rakaat saja. Kemudian budaknya Muawiyah mengadu kepada Ibn Abbas, itu lihat tuh, Muawiyah, masa sholat malamnya hanya satu rakaat saja. Kata Abdullah bin Abbas, innahu la faqih. Muawiyah itu faqih. Yani ada kalanya orang itu tidak kuat atau sibuk atau lelah, namun sholat dengan satu rakaat witir saja itu sudah mencukupi dia dari, dan dia memenuhi perintah sholat malam. Walaupun hanya satu rakaat. Jangan sia-siakan di waktu malam hari kita dengan tidak melakukan sholat malam, walaupun satu rakaat saja, mudah satu rakaat. Tidak sampai 5 menit. Al-Fatihah satu surat pendek itu sudah mencukupi dan kita terhitung sebagai orang yang melakukan salat malam. Wa an Yazid Ar-Raqashi qala idza ana nimtu thumma istayqaztu thumma nimtu fala namat aynaya. Ada kalanya saya tidur kemudian aku bangun kemudian aku berusaha untuk tidur lagi namun mataku tidak bisa tidur. yakni beliau tidak tenang kalau tidur lagi, namun beliau tidak habiskan untuk sholat malam. Beliau semangat untuk melakukan sholat malam ketika dia terbangun di malam hari. Kesimpulannya, Al-Imam An-Nawawi menutup dengan kesimpulan, qultu wa innama rujihat salatul layli wa qira'atuhu likauniha ajma'a lilqalbi wa ab'ada minasyaghilati wal mulhiyati wa tasarrufi fil hajat. Ya, dari ayat yang pertama pada awal pasal ini, ayat tentang ahlul kitab dan beberapa hadis Nabi SAW dan beberapa perkataan para salafus saleh, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa salat malam atau bacaan Quran di malam hari itu lebih unggul daripada bacaan di siang hari. Mengapa demikian? Karena bacaan di malam hari, terutama di salat malam, itu lebih terkumpul konsentrasi seorang hamba. Dan seorang hamba itu lebih khusyuk ketika dia membaca di malam hari. Wa ab'adu 'an minasyaghilat, dan dia lebih jauh dari hal-hal yang menyibukkan. Karena kebanyakan manusia itu sudah istirahat. Wal mulhiyati, dan lebih juga jauh dari hal-hal yang melalaikan. Dan lebih jauh dari kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka memenuhi hajat-hajat manusia. Menunjukkan bahwa lebih afdol di malam hari. Kenapa? Karena hati hamba itu lebih terkumpul dan lebih konsentrasi dan lebih khusyuk di waktu tersebut. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Hikmah dibalik ditekankannya sholat malam atau bacaan Al-Quran pada waktu malam hari, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa innama rujihat salatul layli wa qira'atuhu likauniha ajma'a lilqalb. Lebih ditekankan salat pada waktu malam hari dan bacaan pada waktu malam hari karena di sana lebih terkumpul konsentrasi hati dan lebih khusyuk. Dan hal ini sudah ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat ke-6, innan nasyi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di malam hari, sholat malam, itu ashaddu wata'an, lebih terkumpul hati seorang hamba, walaupun nanti di sini ada dua penafsiran, wa aqwa muqila, dan lebih lurus perkataannya, lebih terkumpul hatinya untuk mentadaburinya dan lebih banyak berkahnya di waktu tersebut. Nasyi'atal lail, di situ memang ada beberapa penafsiran dari para ulama, namun penafsiran yang satu dengan yang lainnya itu saling mendekati. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa sa'atuhu wa waqatuhu, yakni waktu-waktu dan saat-saat di malam hari secara umum. Sebagian ulama mengatakan bahwa yaitu an-nafsul lati tansya, bahwa nasyi'ah yaitu jiwa yang bangun di malam hari, yakni hamba yang melakukan salat malam. Sebagian ulama menafsirkan bahwa nasyi'atul lail itu adalah qiyamul lail dalam bahasa Habasyah. Salat malam dalam bahasa Habasyah. Sebagian ulama menggambarkan dengan lebih spesifik lagi bahwa nasyi'atul lail yaitu salat malam yang didahului dengan tidur. Jadi bukan salat malam di awal malam, namun lebih khusus lagi didahului dengan tidur, kemudian dia bangun salat malam di akhir malam. Yang penafsiran satu sama lainnya tidaklah saling bertentangan. Yang ini hanya terdapat umum, dari sisi umum dan khusus saja, pada intinya menggambarkan hal yang sama, yakni sholat seorang hamba di malam hari. Sholatnya seorang hamba di malam hari, asyaddu wata'an, di situ memang ada dua qiraat. Yang dua qiraat ini sehingga melahirkan dua penafsiran. Nah, di antara sebab perbedaan penafsiran para ulama adalah perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat melahirkan perbedaan penafsiran juga. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, bahwa asyaddu wata'an itu sebagaimana yang dibaca oleh jumhur ahlul qurra, waw fathah, ta sukun, dan hamzah tanwin. Sebagian ulama qiraat membaca dengan asyaddu wita'an, wawnya kasrah, ta'nya fathah dengan mat. Ta'nya fathah dengan mat. Yang dua qiraat ini melahirkan dua penafsiran. Asyhadu wata'an, sebagaimana qiraat jumhur, maknanya adalah salat malam itu lebih sulit. Ya, lebih sulit bagi seorang hamba dan lebih sulit bagi orang yang salat untuk dilakukan dibanding salat-salat di siang hari. Asyhadu wata'an, lebih sulit. Yang maknanya atau secara bahasa mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shdud wata'ataka 'ala mudhar. Ya Allah, jadikanlah kesulitan bagi kaum mudhar. Ya, satu bahasa. Asyhadu wata'an, lebih sulit untuk dilakukan oleh kaum muslimin salat di malam hari dibanding melakukan salat di siang hari. Sebagian ulama qiraat membacanya dengan asyhadu wita'an. Wita'an yakni muwafaqatan. Lebih bersesuaian. Yang ini sebagaimana qiraat Abu Aliyah, Ibnu Abi Ishaq, Ibnu Muhayyisin, Mujahid, Abu Amr, Ibnu Amir, Abu Haywah dan Al-Mughirah. Maknanya adalah salatul lail asyaddu muwata'atan, yakni muwafaqatan. Salat di malam hari itu lebih bersesuaian dalam hal apa? Dalam hal anggota-anggota tubuh orang yang salat. Yakni pendengarannya, penglihatannya, hatinya, lisannya lebih terkumpul dalam rangka memaknai atau mentadaburi apa yang dia baca di dalam sholat tersebut. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi suara-suara dan tidak ada lagi gerakan-gerakan yang banyak sebagaimana di siang hari. Ini penafsiran ulama yang kedua. Yang penafsiran pertama dan kedua tidaklah saling bertentangan. Karena pada hakikatnya memang sholat di malam hari itu lebih sulit dilakukan daripada sholat di siang hari. Dan juga kalau orang yang diberi taufik oleh Allah bisa melakukan sholat malam, maka itu hatinya dan anggota tubuh lainnya lebih terkumpul dalam rangka membaca Al-Quran dan dalam rangka mentadaburi apa yang dia baca dalam sholatnya tersebut. Wa aqwa muqila ay athbatu maqalan wa athbatu qira'atan li huduril qalb. Yani lebih tegak perkataannya dan lebih lurus bacaannya karena hatinya hadir. Hatinya hadir dan fokus mentadaburi apa yang dia baca. Karena tidak ada suara-suara di sekitar dia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ajdaru an yatafaqahu fil Quran. Bahwa aqwamu qila itu dia lebih mudah dalam rangka bertafaqquh Al-Quran, memahami Al-Quran yang ia baca. Sebagian ulama memaknainya bahwa aqwamu qila yang dimaksud di situ adalah lebih dekat kepada ijabah. Lebih ijabah, lebih mustajab doanya atau bacaannya di malam hari tersebut. Karena itu merupakan waktu-waktu yang mulia. Lalu Al-Imam An-Nawawi pun melanjutkan, wa aswanu minar riya'i wa ghairihi minal mukhabbitati ma'a ma ja'a syar'u bihi min ijadil khairati fil lail. Dan salat di malam hari dan bacaan atau bacaan Al-Qur'an di malam hari itu lebih terjaga dari riya. Lebih terpelihara dari riya. Dan hal-hal yang lainnya yang merupakan penghapus amal. Yang bisa menghapus amal ibadah dan pahala seseorang. Ma'ama ja'a syar'u bihi. Dan lagi ada dalil-dalil lain dari syariat yang menyebutkan bahwa banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada di malam hari. Yang tidak ada di siang hari. Di antara yang fa'innal isra'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Di antara Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di antara khisal atau perangai hal yang merupakan menjadikan waktu malam hari lebih afdal daripada di siang hari, isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mi'rajnya beliau dilakukan di malam hari. Lailatul Isra' wal Mi'raj. Sebagaimana firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Sehingga di malam hari, bacaan di malam hari dan ibadah di malam hari itu lebih afdol. Karena dia tidak banyak penghalang-penghalang kesempurnaan amal di malam hari. Dan ketahuilah para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahwa ibadah apabila terjaga dari riya atau terjaga dari penghapus-penghapus amal, maka ibadah tersebut lebih afdol. Ibadah tersebut lebih afdol dan lebih banyak pahalanya. Sebagaimana yang Allah gambarkan pada amalan yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "In tubdu sadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan sedekah, bersedekah dengan terang-terangan, fa ni'mahi, maka hal tersebut adalah sungguh baik. Hal tersebut baik, bersedekah dengan terang-terangan, Allah puji. "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Namun kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada fakir miskin dalam keadaan sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum, Allah katakan maka itu adalah lebih baik, yakni lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Sebagaimana dijelaskan oleh jumhur mufassirin, walaupun jumhur mufassirin mengatakan bahwa ini sedekah yang sunnah dan amalan-amalan sunnah lainnya yang lebih afdal adalah dengan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun amalan-amalan yang sifatnya wajib atau sesuatu yang memang sudah disyariatkan untuk dilakukan secara zahir seperti sholat Id atau sholat wajib 5 waktu, maka itu yang lebih afdol dengan menampakkannya. Adapun amalan-amalan yang sunnah, maka hukum asalnya lebih afdol untuk dilakukan sembunyi-sembunyi dan itu lebih besar pahalanya. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, mengapa di antaranya amalan di waktu malam hari lebih afdal karena Isra Rasulullah SAW dilakukan di malam hari. Wa hadith yanzilu rabbukum kulla laylatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul layl fayaqul hal min da'in faastajibalah. Sebagaimana dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara yang perangai yang menjadikan amalan atau solat malam di malam hari lebih afdal karena di waktu tersebut Rabb Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sudah berlalu sebagian malam. Syatrul lail, dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa ya'ni fi thuluthil lailil akhir, ya'ni di waktu sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah pun berfirman, hal min da'in fa'astajibalah, apakah ada yang berdoa sehingga aku kabulkan. Ada tambahannya, apakah ada yang beristighfar sehingga aku ampuni. Dan akidah Ahlussunnah meyakini hadis-hadis maupun dalil-dalil Al-Qur'an tentang bab sifat Allah Subhanahu wa taala. Meyakini apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan melalui lisan rasulnya. Ini adalah akidah Ahlussunnah dalam bab sifat-sifat Allah, baik itu sifat-sifat fi'liyah seperti ini, turun ke langit dunia atau istiwa di atas arsy, atau sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat dzatiyah Allah. Dan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatu Salaf Ashabil Hadith, وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ أَلَّتِي نَزَلَ بِذِكْرِهَا الْقُرْآنِ. Demikian juga, demikian Ahlu Sunnah menetapkan semua sifat yang Allah sebutkan, yang ada penyebutannya dalam Al-Quran. وَوَرَدَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ فِي الصِّحَةِ. Dan juga ada dalam hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Mina sam'i wal basari wal aini wal haj wal wajhi wal ilmi wal quwati. Di antara sifat Allah, sifat as-sama', Allah maha mendengar. Al-basar, Allah maha melihat. Al-ain, Allah memiliki mata. Al-wajh, Allah memiliki wajah. Al-ilm, Allah maha berilmu. Al-quwah, Allah maha kuasa, maha kuat. Dan sifat-sifat yang lainnya, wal farah wal dhahik wa ghairiha min ghairi tashbihin li shay'in min dhalika bi sifatil marbubin al makhluqin. Bahkan sifat al farah, senang, al dhahik, tertawa, sebagaimana sahih dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Allah senang ketika hambanya bertaubat. Allah senang ketika hambanya bertaubat. Menetapkan semua tersebut, sifat tersebut, min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluknya, dengan sifat-sifat makhluknya. Bal yantahu fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaihi wala idafatin ilaihi wala takyifin lah wala tashbihin wala tahrifin wala tabdilin wala taghyirin. Tapi kita menetapkan sebagaimana yang Allah firmankan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, tanpa menambah sedikit pun, tanpa menisbatkannya ke makhluk, tanpa menjelaskan kaifiatnya, bahwa sifatnya begini-begini. atau seperti sifat makhluk. Wala tashbihin, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Wala tahrifin, tidak pula merubah lafaznya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Bahwa istiwa maknanya adalah istaula. Istiwa bersemayam diartikan sebagai menguasai. Itu tahrif, menambahkan huruf lam. Wala tabdil, dan juga tidak mengganti sifat Allah dengan sifat lafaz yang lain. Seperti sifat awal yang Allah tetapkan dalam surat Al-Hadid, sebagian mutakallimin menggantinya dengan lafaz Al-Qadim. Padahal Al-Qadim itu memiliki perbedaan dengan Al-Awwal. Al-Awwal itu sifatnya azaliyah, yakni tidak ada permulaannya. Adapun Al-Qadim itu sifatnya nisbi. Al-Qadim dikatakan lama dinisbahkan kepada sesuatu yang lebih baru munculnya. Adapun dinisbahkan kepada sesuatu yang lebih lama, maka dia dikatakan sebagai Al-Jadid. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan. Barangkali ada orang yang berfikir, yang fikirannya ini muncul karena dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Loh, bukankah Allah menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, di 7 tempat dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, dalam surat Taha. Thumma istawa alal arsy, dalam surat Al-A'raf, As-Sajdah. Begitu pula ada di surat Al-Baqarah, di surat Hud, dan surat Yunus, dan surat Al-Hadid. Bukankah Allah menetapkan bahwa Allah di atas arsy? Maka jawabannya iya, dan demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Lalu dalam hadis ini ditetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, kalau begitu bagaimana mungkin bisa turun ke langit dunia? Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-nya kosong. Ya, ini adalah cara berpikir yang salah, yang awal kesalahan ini muncul karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu sifat intiqal, pindah. Manusia itu kalau dari tempat yang atas, kemudian pindah ke bawah, maka tempat yang atas kosong dari makhluk tersebut. Ini makhluk. Ini adalah sifat makhluk. Kalau makhluk turun dari tempat yang atas ke tempat yang bawah, maka dia berada tempat bawah, tempat atasnya kosong. Kalau dia naik dari tempat bawah ke tempat atas, maka tempat bawahnya, tempat atasnya ada, tempat bawahnya kosong. Ini adalah sifat makhluk. Adapun Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah, bagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan banyak hadis Nabi SAW. Dan kita pun tetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah sendiri sampaikan melalui lisan Rasulnya dan hadis yang sahih. Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy, tanpa mengharuskan arsy-nya kosong. Kita tetapkan semua sifat tersebut tanpa menanyakan takyif bagaimana caranya. Karena mustahil kita menggambarkan caranya, karena kita sendiri pun tidak pernah melihat zat Allah. Wa fi sahih anna Rasulullah SAW qala fil layli sa'atun yastajibullahu fiha ad-du'a'a kulla layla. Dan diantaranya juga, kenapa afdalnya salat di waktu malam dan afdal yang membaca Al-Quran di waktu malam? Karena di waktu malam terdapat waktu yastajibullahu fiha du'a kulla layla, yang Allah mengijabah semua doa pada malam tersebut, pada waktu tersebut. Yani waktu yang sangat mustajab, dan Allah ijabah doa hamba dibanding di waktu-waktu yang lainnya. Yang para ulama menafsirkan sebagaimana di menggabungkannya dengan hadis yang lain, bahwa waktu tersebut adalah ketika sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, dan itu adalah waktu yang mustajab di antara waktu-waktu di malam hari. Wa rawa sahibu Bahjatil Asrar bi isnadihi an Salman an-Namati qala ra'aitu Ali ibn Abi Talib fil manami yaqulu syi'ran. Bahwa pengarang kitab Bahjatul Asrar meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Salman al-Anmati bahwa beliau melihat Ali bin Abi Talib, sahabat yang mulia, melihat Ali bin Abi Talib di mimpinya. Sebagaimana banyak kisah para ulama, bahwa orang yang hidup dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Hadil Arwah maupun dalam kitab Ar-Ruh, bahwa ruh orang yang hidup itu bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah mati. Bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah mati. Karena itu memang satu alam, yaitu alam arwah. Nah, sebagaimana para ulama, banyak para ulama mengkisahkan bahwa mereka bertemu Nabi SAW atau bertemu gurunya setelah gurunya meninggal. Dan ini kisahnya banyak. Beliau bertemu Ali bin Abi Thalib dalam mimpinya, yang kemudian mendengar Ali bin Abi Thalib berkata dengan mengucapkan syair, "Laula alladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna ladukdikat ardukum min tahtikum saharan li'annakum qaumu su'in ma tuti'una." Seandainya tidak ada orang yang memiliki wirid di malam hari, salat di malam hari, dan ada juga kaum yang lain yang mereka memiliki hari-hari di mana mereka banyak saum di hari-hari tersebut. Kalau saja yang tidak ada dua golongan ini, yakni hamba Allah yang sholat di malam hari dan hamba Allah yang banyak berpuasa di siang hari, niscaya bumi kalian akan digoncangkan segoncang-goncangnya pada waktu sahar, pada waktu sahur, yakni di waktu pagi hari. Allah datangkan azab tiba-tiba, sebagaimana yang sudah pernah ditimpa kaum muslimin, saudara-saudara kita di Aceh. Li'annakum qaumu su'in ma tuti'una, karena kalian adalah kaum yang jelek, yang tidak taat kepada Allah dan tidak beramal saleh. Ini gambaran syair bahwa ada kalanya Allah tahan azab itu karena ada orang-orang saleh, ada orang-orang taat di antara kita. Ada orang yang salat malam, ada orang yang senantiasa berpuasa, ada orang yang bersedekah dan beramal-amal saleh dan lainnya. Karena tidaklah Allah menimpakan azab kecuali karena fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah turunkan azab itu karena sebab perbuatan tangan kalian sendiri, karena dosa-dosa manusia. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita bahas pada kali ini karena selanjutnya masih mulai pembahasan baru dan cukup panjang. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran, itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Varian LC Hafidhullah Ta'ala di sesi yang kedua ini. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Silakan menghubungi di nomor 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan datang dari 0896-5759 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bolehkah sholat malam ataupun sholat tahajud dengan bacaan suratnya surat-surat pendek? Mohon penjelasannya. Syukron jazakumullahu khairun. Barakallahu fiik. Terhadap hamba Allah yang bersemangat untuk melakukan amal saleh, apakah boleh sholat malam dengan hanya membaca surat-surat pendek saja? Jawabannya adalah tentu saja boleh. Sangat boleh sekali. Ya, walaupun nanti ada, sebenarnya ada diakhirkan, bahwa disampaikan oleh Imam Nawawi nanti pada penjelasan yang selanjutnya, bahwa keutamaan sholat malam ini yahsulu bil kathir wal qalil, bahwa keutamaan sholat malam ini tercapai dengan dia sholat malam dengan bacaan yang banyak ataupun dia membaca hanya sedikit saja, hanya membaca sedikit dari Al-Quran saja. Walaupun memang tentu saja berlebih kurang antara orang pahala orang yang membacanya dengan bacaan yang banyak, mentadaburi banyak ayat Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW bahwa dalam satu rakaatnya beliau membaca Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran. Namun kata Imam Nawawi, nanti kita akan bahas, bahwa keutamaan sholat malam tetap juga dicapai oleh orang yang sholat malam dengan bacaan Al-Quran yang sedikit, walaupun hanya membaca surat-surat pendek. Dia mendapat fadilah sholat malam. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih utama, saya sholat malam dengan membaca Al-Quran dan saya sholatnya panjang, ataukah saya sholat dengan sholat malam yang pendek dengan hafalan saya? Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik terhadap hamba Allah. Namun saya kurang jelas yang pertanyaannya, dia maksudnya sholat malam membaca Al-Quran dengan membaca gitu. Ya, lebih utama yang mana Ustaz maksudnya? Dengan membaca mushaf. Antara dengan membaca mushaf dia sholatnya panjang, kemudian dengan dia tidak membaca mushaf dengan hafalan namun sholatnya pendek-pendek Ustaz. Ya. Apakah lebih afdol membaca sholat malam dengan membaca Al-Quran dengan mushaf sehingga dia bisa banyak membaca Al-Quran di sholatnya tersebut, atau dia membaca dengan hafalannya? Wallahu a'lam tentang mana yang lebih afdol. Sejauh ini saya belum mendapatkan dalil yang pasti atau zonni tentang mufadalah antara dua hal tersebut. Apakah lebih afdol dengan membaca? Kalau misalnya sama kadar bacaannya, misalnya dia hafalannya membaca kadar satu juz, walaupun itu juz yang dia hafal, misalnya juz amma. Adapun dia melihat mushaf dengan kadar satu juz juga, walaupun itu bacaan yang dia belum hafal misalnya, tapi juz-juz yang lain. Namun kadar yang sama, maka tentu saja lebih afdol dia membaca dengan hafalannya. Membaca dengan hafalannya. Karena kebanyakan para salafus saleh, Nabi SAW dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sholat malam dengan hafalan. Dengan hafalan. Namun kalau dia membaca Al-Quran dengan membaca mushaf, dia bacanya banyak, bacanya satu juz misalnya. Namun kalau dia membaca dengan hafalan, dia hanya hafal kurang dari satu juz Al-Quran. Kurang dari satu juz Al-Quran. Wallahu a'lam, saya belum bisa menentukan mana yang lebih afdol di antara ini. Di satu sisi, dia sholat dengan bacaan yang banyak, dengan melihat mushaf, di situ ada keutamaan. Yakni dia membaca banyak Al-Quran dalam sholatnya. Di situ keutamaannya. Bacaan Qurannya banyak di dalam sholatnya. Namun di sisi lain, dia membaca Quran dari hafalannya, memang di situ sedikit. Tapi di satu sisi dia sesuai, lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW bahwa dia membaca dengan hafalannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau membaca Al-Quran dalam sholatnya dengan hafalan. Mana yang lebih afdol, maka ini urusan pahala yang itu gaib, tidak bisa kita tentukan kecuali dengan dalil. Dan saya belum mendapatkan dalil yang pasti dalam perbandingan dua hal tersebut. Wallahu a'lam. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Bekasi. Semoga dapat memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari 085266 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alami adalah saya sangat sulit untuk bangun di tengah malam. Adakah doa khusus sebelum saya tidur sehingga saya dimudahkan untuk bangun di tengah malam? Syukran jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan terhadap hamba Allah yang juga bersemangat untuk melakukan sholat malam. Bagaimana ketika kita sulit untuk melakukan sholat malam? Ya, jangankan si penanya, si pembicara pun ada kalanya masih sulit untuk melakukan sholat malam. Karena memang kekurangan kita, ya, manusia kita di akhir zaman ini sulit kita untuk melakukan persis sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka sholat malamnya itu panjang, bahkan sepanjang hampir sebagian besar malam. Namun bagaimana tipsnya? Yang pernah saya ketahui bahwa apabila kita tidak mampu melakukan sholat malam di akhir malam, yakni tidur dulu kemudian bangun di malam hari, maka kita bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Abu Hurairah. Abu Bakar dan Abu Hurairah, mereka sholat malam di awal malam. Sebelum tidur, lakukan sholat malam di awal malam. Dan insya Allah ini lebih mudah. Karena ya, sebelum tidur walaupun hanya sholat satu rakaat, tiga rakaat, atau rakaat yang ganjil, maka itu sudah tercapai sholat malam. Kita lakukan sebelum tidur. Dan insya Allah lebih mudah. Dan juga di antara tipsnya, kalau bisa kita melakukan tidur siang di siang harinya, tidak terlalu lelah di siang harinya. Kalaulah kita ada pekerjaan, iya, namun diiringi dengan waktu istirahat di siang hari, sehingga waktu malam harinya kita tidak terlalu lelah. Tidak terlalu lelah karena sudah mengambil sebagian waktu istirahat di siang hari. Baik itu di siang hari, di sela-sela istirahat misalnya bagi yang bekerja, atau setelah pulang pulang kerja atau pulang sekolah, pulang kuliah, sebelum maghrib sudah pulang, dia ambil waktu istirahat sehingga badannya sudah mengambil sebagian istirahat, tidak terlalu lelah di malam hari. Dan di antara juga tipsnya sebagaimana yang disampaikan oleh Sufyan, tapi saya lupa apakah Sufyan bin Uyainah atau Sufyan al-Thawri, yang kata beliau, ada kalanya aku terhalang dari sholat malam selama beberapa lama, itu karena maksiat yang beliau lakukan. Yang beliau adalah orang yang rajin sholat malam aslinya. Bahkan beliau, apakah Sufyan bin Uyainah dan Sufyan al-Thawri, itu sering bermimpi melihat Nabi SAW. Sering bermimpi bertemu Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana kata beliau, ada kalanya beliau terhalang, tidak bisa melakukan sholat malam karena maksiat yang beliau lakukan. Ya, karena memang maksiat itu dia bukan hanya merembet dan terhitung dosa di waktu itu saja. Kata para ulama, al-ma'siyatu tajurru akhwatiha. Maksiat itu menyeret saudara-saudari-saudarinya. Yaitu satu maksiat itu menyeret maksiat-maksiat yang lain. Dan juga menjadi penutup bagi hasanat-hasanat yang lain. Menjadi penghalang-penghalang kebaikan. Yang kalau kita tidak bermaksiat, kita semangat untuk baca Al-Quran, melakukan amal soleh, menuntut ilmu. Namun kalau kita bermaksiat, kita itu terhalang dari berbagai macam kebaikan. Malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk mendatangi majelis ilmu, malas untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini adalah tips dari Salafus Saleh, Sufyan Ibn Uyainah atau Sufyan al-Thawri, yang hendaknya bisa diajari pelajaran bagi kita. Yang beliau orang, aslinya adalah orang yang taat. Lihat bagaimana beliau ada kalanya terhalang dari sholat malam. Apalagi kita yang hari-harinya penuh dengan maksiat. Wallahu a'lam, nas'alullahi salamah wal'afiyah. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan solusi atas apa yang dialaminya. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Karena waktu telah menunjukkan pukul 7.31 menit. Namun sebelum kita akhiri, ada kesimpulan ataupun nasihat yang ingin disampaikan Ustaz Tafadhol. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi, kesimpulan dari awal pasal ini, bahwa yang lebih afdol adalah membaca Al-Quran dan membacanya di sholat malam di waktu malam hari. Karena di situ terkumpul fadilah-fadilah yang tidak ada dibanding melakukan Al-Quran atau sholat di siang hari. Fadilah-fadilah yang mulia, yang hanya ada di malam hari. Di antaranya adalah fadilah bahwa Allah turun ke langit dunia. Fadilah bahwa kita, bacaan Quran kita maupun sholat malam kita itu lebih khusyuk di waktu malam hari. Fadilah juga bahwa amalan di waktu tersebut itu lebih terjaga dari penghapus-penghapus amal. Lebih terjaga dari riya. Lebih terjaga dari hal-hal yang lainnya. Karena ibadah tersebut adalah ibadah yang tidak diketahui oleh manusia. Dan juga fadilah bahwa hal tersebut merupakan kemuliaan seorang mukmin. Dan masih banyak fadilah-fadilah yang lainnya yang pembahasan pasal ini belum selesai, yang insya Allah kita akan mengambil faedah lagi dari Al-Imam An-Nawawi, fadilah-fadilah tentang membaca Al-Quran dan sholat di waktu malam hari pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, maka itu dari diri pribadi saya sendiri. Apabila ada yang benar, maka itu adalah firman Allah dan dari sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam.